Tiada guna ya, sebesar macam ada. Spesial buat Bapak Hajat, Bapak Jami'at. Yang di sebelah kiri suaranya mana? Nyanyi. Wasik. Wasik, wasik, huye. Oke, tepuk tangannya mana dulu? Kurang semangat, kurang kompak.